Yang sebagian kecil itulah yang menghadapi musuh. Itu dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idnillah. Bukan perkara yang heran kalau golongan kecil bisa mengalahkan golongan besar dengan izin Allah. Karena golongan yang kecil tadi kuat disiplinnya, kuat jiwanya, tidak dia minum, mungkin sekedar sedikit saja, maka mereka lah yang menang. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah adalah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Disitulah. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Setelah mereka itu berhadap-hadapan dengan Jalut dan tentaranya, maka yang sedikit tadi, yang bersemangat kuat tadi, berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Tuhan kami, teguhkan hati kami, penuhi kami dengan sabar. Wasabbit aqdamana, teguhkan tangkah kami. Wansurna alal qawmil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah menghadapi kaum yang kafir. Fahazamuhum, kalahlah musuh tadi dengan izin Allah. Daud sendiri yang membunuh kepada Jalut itu. Cara pembunuhannya nanti lain hari kita terangkan. Wa atahullahul mul mulka wal hikmata, diberi Allah waktu itu kekuasaan dan hikmah, kebijaksanaan, dan diajar oleh Allah Ta'ala kepadanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya di akhir ayat dikatakannya, demikianlah di dunia ini. Kalau tidak ada perjuangan antara manusia dengan manusia, setengah menghadapi yang setengah, rusak bumi. Kalau damai-damai saja rusak bumi. Mesti ada pertempuran antara benar dan salah. Allah adalah menganugerahkan keutamaannya dan kesempurnaannya kepada isi alam. Demikianlah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saudara-saudara yang terhormat, akan kita sambung lagi hal ihwal yang berkenaan dengan tasawuf. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana hati. Ketahuilah bahwa sungguhnya hati itu, apabila telah dikosongkan daripada kecintaan akan dunia, apabila dikosongkan daripada kerakusan kepada harta, atau dikosongkan dari ambisius hendak mendapat pangkat, hendak mendapat kedudukan, kalau sudah kosong, isi sesudah kosong dari keinginan dunia, harta, ambisius kepada pangkat, lalu yang kosong tadi diisi asa isinya ingat akan akhirat. Mementingkan kepada bakal yang akan dibawa ke akhirat itu. Persiapan untuk datang menghadap kepada Allah. Kalau ini sudah hati yang dikosong daripada kehendak dunia tadi dinegatifkan kepada dunia, dipositifkan kepada akhirat, itulah permulaan dari terbukanya jalan. Karena kadang-kadang mata kita disilaukan oleh barang yang fana sehingga kita lupa kepada barang yang baka. Ketika sudah demikian keadaannya, tergeraklah hati itu mengetahui apa yang diridai oleh Tuhan. Ini mengosongkan dari harta, menggantinya dengan ma'rifat, sehingga nanti berubah pandangan hidup kita itu. Kita tidak memandang lagi besarnya dan pentingnya dan mahalnya harta. Tingkat pangkat pun demikian pula. Dalam keduniaan kita ingin kepangkatan, tetapi Al-Quran sudah mengatakan kasarabim biqi'ati yahsabu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Seperti orang melihat gejala panas di padang yang luas. Baik kita berjalan kaki, saya sudah pernah berjalan kaki di tahun 1927 dalam umur baru 19 tahun dari Mekah menuju Jeddah karena uang tidak ada. Malamnya kami bermalam di bawah terang bulan, pagi-pagi tersentak tidur, bulan sudah mulai gelap cuacanya, matahari mulai naik, kami sembahyang subuh. Sesudah itu berjalan kaki lagi. Kira-kira pukul 9, panas sudah mulai terik. Yang akan ditru, yang akan ditempuh jauh lagi, Bahra namanya. Di situ kelihatanlah air. Yahsabhu dham'anu ma'a. Disangka oleh orang yang haus bahwa itu betul-betul air. Seorang danau, orang meninjau, seperti lautan danau nampaknya. Tambah haus. Ditempuh. Sesudah ditempuh, tidak ada air tadi. Yang ada cuma pasir. Nanti kelihatan jauh lagi ada air di sana. Begitu terus-menerus. Maka orang yang cuma dunia yang tempat hatinya lekat, itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Keduniaan, kekayaan, pangkat tinggi, kebesaran, keternamaan, dan lain-lain sebagainya. Apabila sudah ditempuh, ya, tidak apa-apa. I mean, jangan sampai dilupakan hal ini. Sehingga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jailani, jangan diletakkan hartamu, kekayaanmu, kebesaranmu, pangkatmu di dalam hatimu. Karena kalau dia Pangkat itu hilang, harta itu habis, nanti hatimu luka.